Bukannya ku tak percaya yang namanya cinta, tapi aku meyakinkan setiap insan pasti memilikinya. Buktikanlah bukan hanya ucapan semata, sampai tiba engkau bisa yakinkan diriku kepadamu. Buktikanlah bukan hanya ucapan semata.